السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang mulia ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid min sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Dan tidak lupa juga kita mengucapkan salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita akan lanjut dalam bab baru, babu qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syakhsa aghyaru minallah, tidak ada yang lebih cemburu selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bab ini akan menetapkan Allah memiliki sifat cemburu. Dan cemburunya Allah tidak sama dengan cemburunya manusia dan makhluknya. Yaqul al-imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi, babu qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syakhsa aghyaru minallah. Di sini la syakhsa, lalu secara umum bahasa Arab syakhsun itu artinya orang, tapi di sini Allah bukan orang. Apa arti syakhsa? Asyakhs huwa ma syakhisa wa bana an ghairi, yaitu apapun yang berbeda dari yang lainnya, maka itu dikatakan syakhs. Nah, a'zamul mawjudat, yang paling agung keberadaannya di dunia ini siapa? Alam semesta ini siapa? Allah. Nah, la syakhsa aghyaru minallah, tidak ada yang lebih cemburu selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan bagaimana cemburunya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan bagaimana cemburunya Allah sebagaimana dalam Fathul Bari, innallaha yaghar, Allah azza wa jalla maha cemburu. Wa ghiratullah an ya'tiyal mu'minu ma harramallah. Bentuk kecemburuan Allah adalah apabila seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi Allah enggak mau melihat kita itu maksiat. Kalau kita maksiat, Allah cemburu. Allah itu maunya ditaati terus, jangan dimaksiati. An-Nawawi menjelaskan, asal dari kata ghirah, kecemburuan, asalnya adalah al-mana, menolak, mencegah. Ya, ar-rajul ghayur ala ahli. Seorang itu cemburuan terhadap istrinya, apa artinya? Yamna'uhum minat ta'alluq bijad bi ajnabi. Dia melarang istrinya bergantung atau berhubungan dengan laki-laki lain, ngobrolkah atau yang lainnya. Dan ingat, al-ghirah, kecemburuan, sifatu kamal. Cemburu itulah sifat sempurna para jemaah. Ya, orang yang tidak ada cemburunya itu dayyus. Ya, orang yang tidak ada cemburunya itu apa? Dayus. Dan juga orang, ya, dari satu sisi tergantung apa yang suka dimakan. Ya, lihat kambing. Apabila ada yang mendekati betinanya, bagaimana dia? Marah dia, ya, terhadap pejantan-pejantan yang lainnya. Ini faktor dan itu wajar. Namun ada juga binatang, ya, membuat orang hilang cemburunya. Coba lihat babi. Babi satu betina sekian jantan yang antri. Maka siapa suka makan babi, tunggu akan seperti itu juga tabiatnya. Jadi apapun yang sering kita makan itu membuat tabiat kita juga seperti itu. Nah, jangan terlalu sering makan ayam, nanti kayak ayam tabiat kita juga. Iya. Ya. Jadi kita akan mengambil genetikanya apa yang sering kita makan itu, para jemaah. Baik. Nah, itu asal daripada ghirah. Nah, Allah Maha cemburu. Cemburunya Allah kalau kita berbuat yang haram. Tayyib. Sekarang kita ambil dalil tentang sifat cemburu ini. Qala haddatsana Musa bin Ismail At-Tabuzaki. Kami telah diceritakan oleh Musa bin Ismail At-Tabuzaki. Qala haddatsana Abu Awanah. Kami telah diceritakan oleh Abu Awanah. Qala haddatsana Abdul Malik. Kami telah diceritakan oleh Abdul Malik An Warrat Katibil Mughirah. Dari Warrat, bukan tulisnya Mughirah. Anil Mughirah, dari Mughirah. Qala Sa'd ibn Ubadah. Berkata Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu, "Law ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayf ghayra musfahin." Beliau rahimahullahu taala mengatakan sallallahu alaihi wasallam, beliau Sa'd bin Abi Ubadah radhiyallahu anhu mengatakan, "Andai kata aku lihat istriku, ya, ma'a imra'ati, bersama seorang laki-laki. Kalau aku lihat, ya, seorang laki-laki bersama istriku, niscaya aku akan bunuh laki-laki tersebut dengan pedang yang tajam tanpa henti sampai dia habis." Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini para jemaah, ya, bagaimana mengungkapkan cemburunya sahabat yang mulia Sa'd ibn Ubadah. Dan ini adalah bentuk dari ghirah, kecemburuan yang tepat. Seorang laki-laki yang sehat, punya fitrah, tidak akan senang lihat istrinya bersama laki-laki lain. Pasti punya rasa cemburu. Ya. Maka ghirahnya saat ini benar. Ya. Dan orang yang tidak ada rasa cemburu itu namanya apa? Dayyuth. Dan orang dayyuth la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan. Faqala fabalagha dzalika, sampai berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Sa'd bin Ubadah, ya, Sa'd bin Ubadah Sayyidul Aus ini dilihat atau didengar oleh Nabi cemburu luar biasa saat ini. Lihat istrinya sama laki-laki, dibunuh laki-laki tersebut. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ta'jabuna min ghirati Sa'd. Kalian heran melihat cemburunya Sa'd? Wallahi, demi Allah, la ana aghyaru minhu. Rasul mengatakan, aku lebih cemburu lagi daripada dari Sa'd. aku lebih cemburu lagi dari Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu lagi dari diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ajli ghiratillah. Nah, karena kecemburuannya Allah yang maha sempurna, harrama al-fawahisha, Allah mengharamkan al-fawahish, mengharamkan kekejian, zina dan yang lainnya. Allah haramkan zina. Ma dhahara minha, yang nampak, yang diperbuat terang-terangan, yang dilakukan oleh anggota badan, meskipun sembunyi-sembunyi dilakukan. Wa ma batan, Allah haramkan perbuatan keji dan zina yang tersembunyi, mencakup yang tersembunyi saat diperbuat, dan juga ini bisa mencakup ya apa yang ada di dalam hati, yang terbetik di dalam hati. Allah azza wa jalla haramkan. Wala ahada ahabbu ilaihi al-udhru minallah. Dan tidak ada yang lebih senang memaafkan selain dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu sebabnya ketika malam qadar tiba, dianjurkan kita berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kita menyatakan alasan kita, uzur kita. Jadi tidak ada yang lebih senang menerima maaf kecuali siapa? Kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Wa min ajli dzalika ba'atsal mubasysyirin wa mundzirin. Dikarenakan Allah senang memaafkan, ya, karena yang namanya maaf itu setelah tahu, setelah ada peringatan salah minta maaf. Maka gara-gara itu Allah kirim mubasyir wa mundzir, memberikan kabar gembira bagi yang taat, jannah, dan memberikan kabar yang menakutkan, neraka, bagi yang durhaka. Dalam riwayat yang lain, walidzalika unzilal kutub war rusul, karena sebab itu Allah turunkan kitab-kitab dan Allah kirim para rasul. Sekali lagi para hadirin, tidak ada yang lebih senang untuk memaafkan kecuali siapa? Allah. Wala ahada ahabbu ilaihil midhatu minallah. Dan tidak ada yang lebih senang untuk disanjung dan dipuji kecuali siapa? Kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu lihat, sebelum kita meminta kepada Allah, lebih dahulu kita memujinya dulu. Dan itu ada Al-Fatihah, di dalamnya ada doa yang paling agung. Ya, di dalam surat Al-Fatihah ada doa yang paling agung. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau iyyaka na'budu ini masih berita. Hanya kepadamu kami beribadah, ini berita. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang doa apa tidak nih? Doa. Setengah pertama pujian, setengah terakhir doa, tengah-tengahnya penghubung. Jadi tidak ada yang lebih senang untuk dipuji kecuali siapa? Kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan surga. Supaya apa? Supaya sering diminta, sering diibadahi. Sekuatnya kita menyanjung dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, dalam doa-doa mesti diawali dengan apa? Pujian. Karena Allah senang dipuji. Bahkan lihat, ya, yang isinya pujian melulu, itu dijadikan doa yang paling afdal. Ya. Yang isinya pujian melulu itu menjadi doa yang paling afdal. Sebelum dimulai salat, setelah takbiratul ihram, apa yang kita baca? Doa iftitah, ad'iyatul istiftah, doa pembuka. Sekarang kita katakan, apakah semua doa iftitah itu isinya doa? Enggak. Enggak semua doa iftitah isinya doa. Yang isinya doa, Allahumma ba'id baik, hanya itu yang isinya doa. Yang lainnya ada isinya berita. Wajah tu wajhiya lilladhi, berita. Yang lainnya isinya pujian. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Di antara yang tiga ini yang paling afdal adalah yang isinya pujian saja, tidak ada doanya. Karena apa? Karena pujian itu juga namanya doa. Dan doa itu ada dua macam. Doa wal mas'alah. Doa yang isinya min. Yang kedua, doa wa ibadah. Yang isinya ibadah atau puji. Pujian. Atau doa wa thana wa doa wal mas'alah. Doa pujian dan doa permintaan. Nah, tidak ada yang lebih senang untuk dipuji selain dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian, wa min ajli dzalika wa'adallahul jannah. Dengan sebab Allah Azza wa Jalla senang dipuji, maka Allah Azza wa Jalla menjanjikan apa? Surga. Oleh karena itu, manusia ini sekuatnya memuji Allah, sehebat apapun dia memuji Allah, kita tidak bisa untuk menggapai pujian yang sempurna. Oleh sebab itu Allah yang memuji dirinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Allah menjanjikan surga supaya kita sering minta. Nah, meminta surga dan yang lainnya hendaklah dengan diawali pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam al-jannah. Baik. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini menetapkan sifat ghirah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kecemburuan. Dan cemburu adalah sifatu kamal, sifat sempurna. Dan paling sempurna sifat ghirah atau sifat cemburu hanya pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cemburunya Allah berbeda dengan cemburunya makhluk. Mana cemburunya Allah? Apabila kita melakukan maksiat. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, sifat cemburu pada makhluk juga bagian dari sifat yang sempurna. Tetapi jelas tidak akan sama dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian para jemaah? Karena orang-orang mulia cemburu. Siapa yang paling mulia di antara manusia ini? Rasul. Rasulullah cemburu apa tidak? Cemburu. Kemudian yang paling mulia setelah Rasul sahabat. Sahabat cemburu apa tidak? Cemburu. Sampai Nabi mengatakan ta'jabuna min ghirati Sa'ad. Apa kalian heran melihat cemburunya Sa'ad? Aku lebih cemburu dari Sa'ad. Allah lebih cemburu dari aku. Ini faedah yang kedua. Jadi cemburu adalah atau kecemburuan adalah sifat sempurna pada makhluk yang tidak sama tentu dengan cemburunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Faedah berikutnya, hadis ini menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan seluruh perkara yang memasukkan ke dalam surga dan yang menjauhkan dari api neraka. Hadis ini menetapkan Allah Azza wa Jalla telah, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla telah menyampaikan dan menjelaskan seluruh amalan yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Jadi Allah Azza wa Jalla telah menyampaikan seluruh amalan-amalan yang memasukkan surga dan yang menjauhkan dari api neraka. Kenapa? Karena Allah kirim para rasul mubasysyirin wa mundzirin, memberi kabar gembira dan kabar menakutkan. Kemudian faedah berikutnya, jannah Allah Subhanahu wa taala diraih dan didapatkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Di sini disebutkan sifat apa? Madah, puji. Dan seluruh sifat Allah itu puji, pujian. Nah, dengan Allah cinta terhadap pujian, maka Allah menjanjikan surga. Yang memuji Allah berarti ini orang akan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Tentunya memuji Allah dengan pujian yang warid, yang datang dari Allah dan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak akan terjadi kecuali orang itu beriman kepada al-asma was-sifat. Karena orang yang tidak beriman kepada asma was sifat, nama dan sifat Allah, bagaimana dia memuji Allah sedangkan dia tidak beriman? Dan bagaimana Allah akan masukkan dia ke dalam jannah? Jadi kita katakan di antara asbab orang masuk ke dalam jannah adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Orang memuji Allah dengan apa? Nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan tidak mungkin orang memuji Allah kecuali orang-orang yang menetapkan dan mengimani apa? Al-asma was-sifat. Tayyib, bab berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, qala babu qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah. Bab ayyu syai'in akbaru syahadah. Apakah di dunia ini yang paling besar persaksiannya? Apa yang paling besar persaksiannya? Qulillah. Yang paling besar persaksiannya siapa? Allah. Fasammallahu ta'ala nafsahu syai'. Allah menamakan dirinya syai'. Kalau diterjemahkan, syai' itu sesuatu. Tapi ketika kita maknakan, qul ayyu syai' akbaru syahadah, katakanlah, ya, siapakah yang punya persaksian paling besar, atau apakah persaksian paling besar? Apa? Tidak ada kecuali persaksian siapa? Allah, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Wa samman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qur'ana syai'a. Demikian juga Nabi alaihissalatu wassalam menamakan Quran itu sesuatu. Wa huwa sifatun min sifatillah. Sementara Quran itu kalam. Dan kalam, ucapan itu merupakan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, demikian juga firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Qasas ayat 88. Kalau yang tadi, qul ayyu syai'in akbaru syahadah, Al-An'am 19. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu hancur, lebur, binasa. Illa wajhahu, kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perhatikan wajhahu, ya, dzikrul ba'd wa yuradu bihil kull. Menyebutkan sebagian, maksudnya semua. Apa maknanya? Apapun yang ada di dunia ini hancur. Ketika Allah menghendaki dia hancur, yang tersisa hanya apa? Wajah Allah, muka Allah. Apakah sekedar mukanya yang lain hancur? Ya tidak dong. Maka paham bahasa. Saya tidak pernah melihat batang hidungmu. Apakah batang hidungnya yang normal atau semuanya? Ya semuanya. Tapi inilah bahasa. Jadi kita katakan kullu syai'in halikun illa wajah. Segala-galanya hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang diam. Dan ini ayat menetapkan wa sifatul wajah, menetapkan Allah punya muka. Tayyib. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menetapkan atau menjelaskan dari bab ini, ya, ketika disebut tentang Allah, ya, dalam bentuk berita, boleh mengatakan syai, sesuatu. Berita saja. Ya. Tidak ada, ya, suatu persaksian yang terbesar kecuali persaksian Allah. Kullu syai'in halik, segala-galanya, segala sesuatu hancur kecuali wajah Allah. Bukan sesuatu di sini makhluk, karena dia kaitannya dengan Allah. Kalau selain Allah baru dia menjadi makhluk. Baik. Jadi di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menetapkan boleh memberitakan, ya, tentang Allah dengan kata-kata sesuatu dalam bentuk berita saja. Adapun nama, tidak ada nama Allah sesuatu. Tidak ada. Ini hanya dalam bentuk berita. Taib. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalil. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Kami telah diberitakan oleh Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik. Kami telah diceritakan oleh Imam Malik. An Abi Hazim, dari Abu Hazim. An Sahl bin Sa'ad, dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajulin, ada seorang ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ama'aka minal qur'ani syai', nah ini loh, ama'aka minal qur'ani syai', apakah engkau memiliki sesuatu dari Al-Qur'an? Artinya apa? Apakah engkau punya apa? Hafalan. Disebut sesuatu. Padahal Quran sih sifat Allah, tetapi bentuknya di sini berita. Bukan bentuknya menyifati, memberikan sifat, apalagi memberikan nama. Nah, jadi kalau babul khabar disebut oleh para ulama kita, pertama bab pemberian nama bagi Allah. Pemberian nama bagi Allah harus ada dalil. Yang kedua, juga pemberian sifat harus ada dalil. Yang ketiga, kalau memberitakan, berita, memberitakan tentang Allah, ini babnya luas. Kalau babul khabar, bab berita luas. Ya, disebut sini sifat Allah syai, sesuatu. Padahal kata-kata sesuatu ketika disebut secara mandiri, ini pasti makhluk. Ya, sebutkan saya sesuatu yang ada di masjid ini, pasti makhluk. Ya, pasti makhluk. Nah, tapi kalau memberitakan di sini, ama'aka minal, tergantung konteksnya sekarang. Tergantung konteks Al-Qur'an atau hadisnya. Di sini hadis ayat mengatakan kullu syai. Segala sesuatu han illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Kalau diumumkan, ya, wajah itu termasuk dalam sesuatu. Tapi karena disandarkan kepada Allah, dia menjadi spesial, khusus bagi siapa? Bagi Allah. Bukan lagi dia tidak masuk dalam keumuman. Maka dia bukan makhluk Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Di sini ama'aka minal Qur'ani syai', adakah sesuatu yang kau miliki dari Al-Qur'an, atau adakah hafalan Qur'anmu? Padahal Qur'an itu sifat kalam, sifatul kalam, firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebut dia sesuatu, dan ini tidak ada dalil bagi orang Mu'tazilah, karena orang Mu'tazilah mengatakan Qur'an itu apa? Makhluk. Nah, mana dalilnya? Allahu khaliqu kulli syai', katanya. Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, termasuk sesuatu itu Quran, katanya. Maka dia makhluk. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada dalil lain yang menyatakan bahwasanya Quran itu kalamullah. Wa in ahadum minal musyriki nastajaraka. Kalau ada orang musyrik minta penjaminan keamanan, fa'ajirhu, berilah dia jaminan aman. Hatta yasma'a kala, sampai dia mendengar ucapan Allah. Maka di sini sifatul kalam. Taib. Qala na'am, sahabat ini berkata, iya, aku punya sesuatu dari Al-Quran. Artinya aku hafal beberapa surat Al-Quran. Qala na'am, suratu kada wa surati kada li suarin sammaha. Aku hafal surat ini. Ya. Baik, perawi kita di sini Sahal ibn Sa'ad. Sahal ibn Sa'ad ibn Malik ibn Khalid ibn Tha'labah ibn Amr ibn al-Khazraj Al-Ansari. Jadi Sahal ibn Sa'ad Al-Ansari. Sahal ini para jamaah termasuk sahabat yang terkenal. Dulu dia punya nama enggak bagus. Apa namanya? Hazin, yang sedih. Jadi namanya Sahal ini sedih. Karena ingat, kita dapat bagian dari nama kita loh para jamaah. Ya, kita dapat bagian dari nama kita. Sahal namanya Hazin, sedih. Nabi Robah dia namanya. Akhirnya namanya Sahal. Kamu bukan orang sedih, kamu orang yang Sahal, orang yang mudah. Ya, kamu orang yang mudah. Dirobah namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, Sahal ini berumur 15 tahun. Umurnya berapa? 15 tahun. Mirip dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas 15 atau 14 tahun ketika Nabi meninggal dunia. Dan beliau diberikan umur yang sangat panjang. Dari salah satu pendapat, beliau yang terakhir meninggal di kota Madinah. Dari salah satu pendapat ahli sejarah, Sahal bin Sa'ad di antara sahabat yang terakhir meninggal di mana? Di kota Madinah. Adapun yang terakhir meninggal secara mutlak, Abu Tufail, beliau yang terakhir meninggal. Sampai beliau mengatakan, "Ma baqi ala wajhil ardi man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun ghairi." Tidak ada yang tersisa di muka bumi ini yang melihat Nabi kecuali aku, kata beliau. Tahun 110 Hijriah beliau meninggal dunia. Kalau 90-an masih pagi. Nah, tahun 110. Jadi Abu Tufail Amir ibn Wathilah, dia sahabat yang terakhir meninggal dunia secara mutlak. Nah, adapun Sahal bin Sa'ad ini, dia dalam satu pendapat, dia yang terakhir meninggal di kota Madinah. Baik. Beliau wafat tahun 91 Hijrah. Hadis ini tentunya para hadirin hadis yang panjang ya. Tapi di sini Imam Al-Bukhari mengambil syahid saja, buktinya saja. Itu apa? Hadis yang panjang ini, qissatul wahibati nafsiha. Seorang wanita menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nikahi aku. Ya. Lalu ada salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, illam yakul laka bi hajah fazawwijniha." Kalau engkau tidak butuh ya Rasulullah, biar nikahkan aku saja, katanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, "Ama aka syai'un tu'tiha iya? Ada enggak kamu punya mas kawin?" Enak, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menjadi apa? Wali langsung, jadi hakim, gampang langsung bisa dinikahkan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama ka syai' tu'tiha iya? Punya mas kawin enggak yang kamu berikan perempuan ini?" Qala la. Orang ini mengatakan enggak punya ya Rasulullah. Qalil tabis wala khataman min hadid. Cari meskipun mas kawinnya cincin besi, meskipun enggak boleh pakai cincin besi, tapi dijual nanti. Ya. Enggak punya lagi. Lagi dia ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan enggak ada ya Rasulullah. Qala amaka syai' min al-Qur'an? Kamu punya sesuatu enggak dari Al-Qur'an? Artinya apa? Ada yang kamu hafal apa tidak Al-Qur'an? Qala na'am, iya aku hafal surat ini, surat ini, surat ini. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakadkan dia. Ya, langsung diakadkan. Apa akadnya? Zawwajtukaha ala ma ma'aka minal Qur'an. Zawwajtukaha ala ma ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau dengan mas kawin Quran yang kamu hafal. Artinya apa? Engkau mengajarkan dia surat yang kamu hafal. Atau engkau membacakan dia surat yang kamu hafal. Ini pendek-pendek nih para jemaah. Ya, ini tidak perlu mengatakan, ya, fulan aku nikahkan engkau sebagai wakil dari bapaknya. Tidak perlu. Dia pindah ke dia otomatis jadi wakil. Ya, kita ini aneh dalam hal yang lain. Eh, jangan pemborosan kata, katanya. Tapi di sini boros dia. Ya. Jadi kenapa sang wali hakim bisa menikahkan? Otomatis sudah berwakil. Dan otomatis kalau tidak punya wali enggak perlu mengatakan saya sebagai wakil. Enggak perlu. Orang tahu dia itu kenapa bisa jadi wali padahal tidak ada haknya, otomatis jadi apa? Wakil. Enggak perlu langsung aku nikah fulana, aku nikahkan engkau dengan si fulana dengan mas kawin sekian. Selesai. Gampang. Ya, baik. Jadi maksud hadis di sini apa? Disebut Al-Quran itu sebagai sesuatu. Padahal Al-Quran sifat apa? Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Faedah yang pertama. Melihat kisah ini, boleh seorang perempuan menghibahkan dirinya kepada laki-laki yang soleh. Boleh. Dan itu bukan merendahkan dirinya. Justru apa? Mengangkat derajatnya. Faedah yang kedua. Al-Quran boleh menjadi mahar. Mas kawin. Ya, kalau dihafal berarti apa? Diajarkan kepada istrinya. Kemudian faedah berikutnya, bolehnya ya menyebut Al-Quran dengan syai', menyebut sifat Allah dengan syai', kata-kata sesuatu. Tetapi dalam konteks apa? Berita saja. Dan tidak boleh Allah diberikan sifat Allah itu syai'. Allah itu sesuatu begitu saja, tidak. Kemudian faedah berikutnya juga. Dalam hadis ini, dalam konteks yang panjang ya, telah diajarkan lafaz dalam akad nikah. Ya, lafaz apa? Ijab dan qabul. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah berikutnya babu wa kana arsyuhu 'alal ma' arasy Allah, singgasana Allah di atas air, wa huwa rabbul arsyil 'adzim, dan dialah rabb arasy yang maha agung. Tayyib, arasy yang agung. Wallahu ta'ala 'ala wa 'alam. Silakan ada pertanyaan. Apa hukumnya asuransi mobil? Pertama, asuransi yang ada unsur untung ruginya ini judi, haram, enggak boleh. Yang kedua, kalau memang harus wajib, tidak boleh tidak, maka kita katakan tidak apa-apa. Nah, seperti antum sekarang, buat STNK, mesti ada jasa raharja. Mesti ada. Tapi hebatnya jasa raharja ini apa? Dia punya mobil, gak punya mobil, kalau kecelakaan di jalan, ini dapat hadiah dari pemerintah. Itu gak ada masalah. Ini sekarang nih. Beret sekian, sekian. Nah, kita katakan kalau ada unsur untung dan rugi, ini enggak boleh. Dan kita ada pilihan, boleh asuransi atau tidak. Selama tidak ada pilihan, maka apa? Tidak ada masalah. Tapi selama ada pilihan, bisa iya, bisa tidak, jangan pakai asuransi. Konteksnya itu, kalau ada untung rugi, enggak boleh. Kenapa? Karena hakikatnya semua peserta seharusnya diuntungkan. Sekarang kalau dia tidak beret-beret, kalau dia tidak rusak-rusak, bagaimana? Angus sudah, ini tidak boleh. Ya, Allah Ta'ala ala wa'ala. Adakah seorang yang ber, ada seorang bertanya kepada saya, apakah Allah masih sayang kepada orang yang kekal di neraka? Sayang Allah Azza wa Jalla. Rahman, tapi di dunia. Adapun di akhirat hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Dia masuk neraka dengan keadilan Allah. Kenapa? Di dunia tidak bergeming pada kekafirannya padahal sudah diingatkan. Hadza huwa Allahu ta'ala ala wa ala. Apakah semua hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah bisa dibuat menjadi dalil? Pertama, ya, kategori hadis sahih disepakati oleh para ulama. Namun tatbiqan penerapannya nanti terhadap perawi-perawi tertentu ini berbeda satu ulama dengan ulama yang menghukuminya. Maka kita katakan hukum asalnya seluruh hadis yang disahihkan oleh siapapun harus tunduk kepada kaidah yang mereka sepakati semua. Nah, cuma berbeda dari satu ulama dengan ulama yang lainnya menghukumi suatu hadis. Berbeda dari pemula dengan yang sudah mendarah daging menghukumi suatu hadis. Yang pemula baru melihat fulan gaib langsung dilemahkan. Tapi orang yang mendarah mendaging, kenapa? Dia punya ittila, punya wawasan yang lebih luas. Ya. Dia bisa menghasankan. Maka kita katakan di zaman ini ya ahlinya beliau. Bukan berarti beliau juga maksum, tapi apa? Tetap konteksnya tunduk kepada kaidah kapan hadis itu dikatakan sahih atau hasan atau hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh kita mengambil askes sebagai PNS? Pertama, kita katakan askes ini diwajibkan oleh pemerintah. Siapa pegawai akan dipotong. Ya. Dan bagaimana dengan kita dalam perawatan ada kelebihannya? Konteksnya seperti itu juga. Kalau ada dendanya apa tidak? Tidak ada. Ya. Dan ini paling mesti juga akan ada subsidi dari pemerintah, maka tidak ada masalah. Ya, hatta BPJS pun sekarang hatta yang mandiri boleh, sudah dihilangkan yang namanya denda itu. Dan ini kita bayar uang, mereka memberikan jasa. Ya. Tidak kembali uang lagi. Maka kita katakan bahwasanya dari pemerintah, dari perusahaan, kemudian yang sekarang ini yang mandiri difatwakan ya bahwasanya tidak ada masalah. Namun beda dengan asuransi-asuransi yang lainnya. Kalau itu untung rugi ada denda dan yang lainnya. Bahkan kalau sudah masuk tidak boleh keluar lagi sudah. Ya, makanya tidak boleh seperti itu. Allah taala ala wa ala. Demikian semoga apa kita ambil bermanfaat. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.